terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipupuk ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh menitip puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi. Hidup tertekan, kau merasa